sale soko telo. Yen rapeto api merodo gelo. Aja ngono tengene, aja ngono akan terjadi deh. Aku mengko gelo gelo asale soko. Mata